Jangan katakan lagi kau cinta padaku. Aku tak sudi lagi berjumpa padaku. Sudah banyak sudah wanita kau rayu, kau buat kecewa hatinya. Yang hatinya suci dan penyayang sepenuhnya.